Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin azakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Alhamdulillah, kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-52. Setelah kita menyelesaikan bab yang ke-51. Berkata al-muallifu rahimallahu ta'ala, babun qaul Allahumma gfirli in syi'ta. Bab perkataan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, in syi'ta, ya apabila engkau berkehendak. Bab ini menjelaskan ya tentang hukum perkataan ini, apakah diperbolehkan ataukah tidak. Maka di sini beliau mengutip sebagian dari lafadz hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam larang ya seseorang untuk mengucapkan kalimat seperti ini, Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Nah, Allahumma ini maknanya ya Allah, asalnya ya Allah, ada ya harfun nida, ya. Dan ya nida dihapus takhfifan untuk meringankan dalam hal pengucapan, yang kemudian diganti dengan mim menjadi Allahumma, asalnya ya Allah asalnya, ya. Dan itulah maknanya, yang kemudian ya-nya dihilangkan lalu diganti dengan mim menjadi Allahumma ighfirli, ampunilah aku, ya. Ampunan yaitu maghfirah, artinya satu zam, ya. Ma'atajawizi an, yaitu dosa yang Allah tutupi dan Allah maafkan. Nah, ini asalnya dari kata maghfirah, ya, ghufran, maghfirah, itu pecahan katanya. Dan memang dalam penggunaan ya, di kalangan orang-orang Arab, ya, istilah, ya, atau kalimat kata yang tersusun dari ra fa ra itu maknanya ya tidak keluar dari menutupi, ya seperti mikfar, ya topi besi itu diistilahkan mikfar, ya mikfar yaitu topi besi yang menutupi kepala, ya sehingga apa mengamankan dan melindungi kepala dari ya serangan tombak ataupun panah, demikian pula pedang musuh. Silakan dengan mikfar, ya. Nah, akan di sini beliau menyebutkan satu bab khusus tentang masalah ini, ya, dalam kitab Tauhid. Sisi, ya. Sisi yang pertama dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa perkataan ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Ini mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa taala seakan-akan itu ada ya, pihak yang bisa memaksanya. Ya, dan ini tentunya tidak sejalan, ya, tidak sesuai dengan kekuasaan Allah dan ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Ini yang pertama. Sehingga tentunya di sini seorang harus meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Ketika dikatakan ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak, seakan-akan ya Allah itu ya bisa ditekan, ya meragukan tentang kekuasaan Allah dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Sehingga ini tentunya mengurangi ya kesempurnaan tauhid seorang muslim. Kemudian sisi yang kedua dari sisi hamba itu sendiri, bahwa ya seakan-akan dia ini tidak butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampunilah aku apabila aku berkehendak. Ini sebenarnya butuh apa enggak sih? Ya. Ya seperti ini enggak perlu ya. Ucapan insyita apabila engkau berkehendak ya Allah, ini enggak perlu. Ya cukup Allahumma ghfirli, ini sudah menunjukkan bahwa ya seseorang butuh kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika disebutkan insyita apabila engkau berkehendak, ini mengesankan ya. Kalau misalkan ya dikatakan Allahumma ghfirli insyita, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak, ya seakan-akan ya apabila engkau menghendaki untuk mengampuni, ya silahkan, kalau tidak seakan-akan ya tidak mengapa. Nah, ini kan menunjukkan ya dia itu angkuh dan tidak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas menunjukkan kurangnya tauhid, kurangnya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, dari dua sisi inilah ya, yang sangat erat antara berat ini dengan Abu Tawfiq. Sehingga di sini boleh mentanbih bahwa perkataan seseorang ketika mengatakan Allahumma firli in syikta. Kemudian beliau menyebutkan ya satu hadis, satu dalil pada bab ini fi sahih. Di dalam kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, dari Abu Hurairah ya, sahabat yang masyhur radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah beliau bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta ya, Allahumma arhamni in syi'ta liya'zami al-mas'alata fa inna Allah la mukraha lahu. Janganlah sekali-kali di antara kalian mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Allahumma rahamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau berkehendak. Ya'zabil mas'alata, ya, namun hendaknya seorang ya, menekankan dan memantapkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fa inna Allah la mukraha lahu, karena Allah itu tidak ada yang bisa memaksanya. Ya, tidak ada yang bisa ya memaksanya. Nah, ini di sini Rasulullah menekankan bahwa hendaknya seorang itu ketika meminta sesuatu kepada Allah, enggak perlu dia taradud dan mengaitkan dengan sesuatu. Ya, insyita ini kan berarti kayak mempersyaratkan, kayak menggantung gitu lah, enggak jelas. Ya, demikian pula bila taradud wa syak. Enggak perlu dia meragukan atau canggung ya. Seakan-akan enggak enak begitu, enggak. Ya. Justru ketika dia mengucapkan ini ya, itu menunjukkan dia ini ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menunjukkan dia enggak butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kurang adabnya di sini. Wali Muslim ini disebutkan di dalam Sahih Muslim ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yu'azzim raghbata fa inna Allah la yata'azzamuhu shay'un a'tah. Namun hendaknya seorang itu ketika meminta kepada Allah, bagi meminta rahmat, meminta ampunan, minta apa saja. Ya, itu wal yu'azzim raghbah. Ya, membesarkan harapannya. Harus optimis. Ya. Sehingga enggak perlu dikatakan insyita apabila engkau berkehendak ya Allah, ya enggak perlu yang seperti ini. Ya, sebesar apapun yang kita minta, sebanyak apapun yang kita mohon kepada Allah, jangan ragu. Besarkan, optimis. Ya. Nah. Fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un a'ta, karena Allah Azza wa Jalla ya tidak ada sesuatu pun yang ya sulit untuk Allah berikan kepada hambanya apabila Allah menghendaki tentunya. Ya. Nah, ini tentunya pendidikan dan tarbiyah. Ya. Takdir kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh adab. Karena ternyata ini juga di antara sebab. Ya, seorang itu terhalang untuk Allah kabulkan permintaannya, untuk Allah jawab doanya. Kadang kurang adab. Dia banyak meminta, ya sudah berkali-kali, bahkan sudah sekian kali berdoa kepada Allah, namun ternyata doanya itu tidak memperhatikan adab-adabnya. Kali ini, khanifidina azakumullah, larangan yang terkait dengan perkataan tadi, ini para ulama menyebutkan, bisa dilihat dari tiga sisi. Kenapa dilarang ucapan seperti itu? Yang pertama, bahwa perkataan itu mengesankan Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dipaksa. Ya, bisa dipaksa. Ya, oleh siapa? Ya, oleh siapa saja. Bisa dari kalangan manusia ataupun yang lainnya, dan ini tidak benar. Perkataan tadi itu mengesankan seperti itu. Apabila engkau menghendaki ya Allah, apabila engkau berkehendak ya Allah, ini seakan-akan kan Allah itu bisa ditekan, ya. Bisa dipaksa oleh makhluknya, oleh hambanya. Maksudnya seperti ini, yang tidak benar. Ya. Nah, dan seakan-akan ya kalimat ini, ya, mirip ya, dengan perkataan, ya, ya Allah ampunilah aku dan aku tidak memaksamu ya Allah. Kira-kira, ya, gimana kalimat ini? Ya, artinya sangat tidak baik, ya kan? Apabila diutarakan, ya, disampaikan, ya, ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kurang adab, ini. Emang kita ini siapa, itulah? Ya. Kok beraninya mengucapkan kalimat itu kepada Allah Azza wa Jalla? Baik, ini sisi yang pertama, ya. Jadi mengesankan bahwa Allah itu bisa dipaksa. Kemudian sisi yang kedua, bahwa seakan-akan apa yang diminta oleh hamba itu sangat besar, ya, sangat besar, sehingga seakan-akan Allah itu tidak mampu untuk memberikan dan melakukan apa yang diminta oleh manusia. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku apabila engkau berkehendak. Ini kan seakan-akan itu sesuatu yang besar bagi Allah, sehingga seakan-akan Allah itu enggak mampu melakukan hal itu. Padahal tidak demikian. Ya, tidak demikian. Nah, semuanya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik kita besar, apa yang baik kita itu sulit dan berat, bagi Allah enggak ada yang sulit. Ya, enggak ada yang sulit dan enggak ada yang berat. Apa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya Allah, urusannya Allah itu, apabila Allah menghendaki sesuatu, tinggal Allah katakan kun fayakun. Jadilah, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Apa rupiah? Ya Allah menciptakan manusia, ya, dari dua insan, ya, dan satu keluarga, suami dan istri. Mudah bagi Allah. Bahkan yang kurang saja, ya, di luar normal, hanya wanita saja, Allah Maha Kuasa. Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, Allah Maha Kuasa. Bahkan yang lebih dari itu, ya, Allah ciptakan, Allah takdirkan manusia dari sesuatu yang belum ada sebelumnya. Adam alaihissalam, siapa orang tuanya? Tidak ada. Ya, Allah ciptakan dari tin, ya, dari tanah. Nah, luar biasa. Demikian pula, ya, Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya yang sebelumnya tidak ada. Allah Maha Kuasa. Ya, sebagaimana Allah yang menghidupkan serta mematikan manusia yang sebelumnya tidak ada. Oleh karena itu, ketika kaum musyrikin, orang-orang kafir, mereka meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia dari kubur mereka setelah matinya, Allah jawab itu. Ya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Ya. Orang-orang kafir mereka meyakini bahwa mereka enggak mungkin dibangkitkan setelah mati. Sudah hancur kok. Sudah jadi tulang belulang. Enggak ada yang terus bisa kecuali sedikit saja dari organ tubuh manusia. Kok hidup lagi? Tak mungkin lah kata mereka. Kalau sudah mati ya mati. Nah, maka kalau mereka ragu seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Qul bala." Katakan wahai Nabi, tentu Allah akan membangkitkan kalian. Wa rabbi demi Allah, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah. Katakan wahai Nabi, tentu demi Allah, sungguh ya kalian akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dan kemudian setelah itu kalian akan diberitakan bima amiltum, dengan apa yang telah kalian amalkan selama ini di dunia. Akan dibeberkan itu semuanya. Akan diberitakan, akan diungkap itu. Lembaran-lembaran catatan amal akan dibuka dan akan dibaca, akan diperlihatkan. Ya. Nah, bangkit setelah kematian, yaumul ba'ats. Ya. Dan kata Allah apa? Di akhir ayat ini, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan hal itu ya, sangat amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran kecil lah. Ya, di tengah ya, atau di kehidupan kita ya. Contoh dekat tanaman coba yang kita tahu itu asalnya hanya sebuah biji benih, ini belum ada apa-apanya, biji saja. Kemudian kita semai, kita tanam, luar biasa, bertambah hari, bertambah pekan, bertambah bulan, bertambah tahun. Ya, baru satu pekan, dua pekan sudah nampak ada yang muncul. Satu dua helai daun, mudah. Tunas. Ya. Sebulan mulai membesar, membesar. Tumbuh calon batang. Terus. Tahun dua tahun sudah. Sudah menjadi batang yang keras. Tiga tahun, Hanopa sudah berbuah. Gambaran. Yang awalnya kita anggap mati, menghidupkan. Siapa yang menghidupkan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran. Ya. Yang demikian itu sangat amat mudah bagi Allah. Membangkitkan manusia yang sudah ada, ya tentunya lebih mudah lagi. Menciptakan manusia yang sebelumnya enggak ada aja bisa kok. Apalagi yang sudah ada, tinggal dibangkitkan saja, ya tentunya sangat amat mudah lagi bagi Allah. Nah ini intinya apa? Allah itu Maha Kuasa. Dan tidak ada sesuatu yang sulit dan berat bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga enggak perlu dikatakan Allahumma firlin kita, Allahumma arhamin syisya. Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, apabila engkau berkehendak. Seperti ini kurang ada. Memangnya ada sesuatu yang berat bagi Allah? Kok sampai anda mengucapkan seperti itu? Yang ketiga, kenapa yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena perkataan tadi itu mengisyaratkan bahwa yang mengucapkan itu mustaghnin 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Yang mengucapkan tadi tidak butuh sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak butuh rahmatnya, enggak butuh ampunannya, ya. Nah. Ini. Ya. Namun tentunya ya, seorang ketika minta kepada Allah ya sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan ya, adat-adatnya, penuh syarat dan rukun-rukunnya. Nah, jangan dia meminta sesuatu yang memang enggak mungkin itulah. Ya, enggak layak untuk Allah berikan kepada dia. Kenapa? Allah sudah sebutkan. Bahwa yang seperti ini sudah tertutup. Contoh misalkan, ya, ada seorang mengatakan, ya Allah, ya jadikanlah aku menjadi seorang nabi. Mungkin kan? Ya mungkin lah. Kenapa? Allah sudah menegaskan bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Kok Anda minta jadi Nabi? Ya tapi saya berdoa kepada Allah supaya saya jadi Rasul, saya jadi Nabi. Tak mungkin, ini termasuk i'tidak, doa. Lampi batas dan ini menjadi sebab doa Anda tidak dikabulkan. Ya kan Allah sudah menegaskan. Ya, maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, tidaklah Muhammad itu ya salah seorang bapak di antara kalian, akan tetapi beliau adalah seorang rasul. Ya. Nah, dan nabi yang terakhir. Oleh karena itu, di dalam berdoa kepada Allah juga harus dengan adab. Meminta sesuatu yang wajar itulah. Memang berhak demikian pula yang lainnya berhak itulah. Jangan minta sesuatu yang enggak mungkin. Ya. Karena ini termasuk dalam ya, tidak fitwa. Melampaui batas di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin, kata Allah. Silakan kalian berdoa kepada Allah dan penuh ketundukan. Ya, pula dengan suara yang disirkan. Ya, khufya. Disirkan. Berdoa itu pada asalnya disirkan. Ya, dipelankan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Yang memang dibutuhkan dalam momen-momen yang memang ya suaranya itu lantang itulah. Tapi pada asalnya ketika seorang memohon kepada Allah itu dengan suara yang pelan, memelas, memohon ya, menampakkan kebutuhan yang sangat ya mendesak kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai dalam meminta surga saja ya Rasulullah menganjurkan ya, untuk meminta yang paling tingginya, enggak usah tanggung-tanggung gitulah. Enggak usah malu-malu, enggak usah ya, sok enggak butuh gitu. Nah, Allah masukkan saya ke dalam surga ya, meskipun surga yang paling bawah. Artinya Allah itu tidak bisa. Ini juga diperhatikan, khawatir ini juga termasuk dalam meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Meragukan. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Fa idza sa'altumul jannata fas'alullaha jannatal firdaus fa innaha a'la wa atfaha." Fa innaha a'la wa atfaha. Apabila kalian meminta kepada Allah untuk jadi ahlul jannah, minta syurga, maka mintalah yang paling tinggi. Itu apa? Jannatul Firdaus. Karena Jannatul Firdaus, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan yang paling pertengahannya. Posisinya paling ideal gitu lah. Dan ini surga yang paling tinggi. Ya, menunjukkan ketinggian derajat penghuninya gitu lah. Minta. Yang paling besarnya enggak usah tanggung-tanggung. Ya, tapi tentunya harus disertai dengan usaha kan gitu. Meminta-minta tapi enggak ada upaya dan usaha, enggak ada kesungguhan untuk menempuh sifat-sifat ahlul jannah. Ini juga kurang adab ya. Pengennya enak, pengennya ya bahagia, selamat dari neraka tapi enggak ada usaha. Ini seperti kata orang penyair ya. Dia mengatakan tarjun najata walam tasuk masalikaha fa inna safinata la tajri ala al-yabasi. Ya, engkau mengharapkan keselamatan sementara engkau tidak menempuh sebab-sebab itu, maka sebuah perahu ya, tidak mungkin bisa berlayar ketika dia berada di tanah yang kering di atas daratan. Kira-kira bisa berlayar perahu di atas tanah begitu yang kering kerontang? Kan mimpi namanya. Ya. Tentunya perahu itu tempatnya di air, baru bisa berlayar. Ya. Menelusuri sungai, menelusuri lautan, samudra yang luas. Ya. Kalau di atas tanah yang kering, enggak mungkin lah. Demikian pula seorang ketika mengharapkan keselamatan, mendambakan kebahagiaan, ingin menjadi ahlu jannah, ya tentunya dia harus berusaha. Dia harus berusaha untuk menjadi penghuninya. Dengan apa? Dengan iman, dengan tauhid, dengan amalan saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, hafizakumullah. Pada bab ini, ya, beliau hanya menyebutkan satu dalil ini, ya, dari hadis Abu Hurairah. Demikian pula tambahan riwayat di dalam Sahih Muslim. Ya, sehingga di sini ada beberapa kesimpulan atau faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil, ya, sebagai pelajaran bagi kita. Ya, yang pertama adalah tahrimu ta'liqid du'a bil masbi'ah, diharamkannya untuk, ya, menggantungkan doa kita dengan masbi'ah, insyi'sa insyi'sa, apabila engkau berkehendak ya Allah. Ini tidak boleh. Diharamkannya seorang itu menggantungkan doanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana solusinya? Ya sudah, hilangkan itu. Ya, apabila engkau berkehendaknya itu dihilangkan saja, langsung saja, ya Allah ampunilah aku, ya Allah rahmatilah aku, ya Allah berikanlah rizki kepada aku yang halal, ya Allah tambahkan ilmu kepada aku, ilmu yang bermanfaat, ya Allah berikanlah taufik kepada aku untuk beramal saleh, ya Allah jadikanlah aku sebagai ahli jannah, jauhkan dan hindarkan aku dari neraka, dan seterusnya, langsung saja. Ya, tanpa dikaitkan dengan insyita, insyita, insyita, apabila engkau berkehendak ya Allah. Ini tidak perlu yang seperti ini. Ya, kemudian yang kedua, masyru'iyatud du'a wa naf'uh, disyaratkannya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan manfaat doa. Ya. Nah, jadi doa itu memang dianjurkan sekali. Dianjurkan. Nah, dan ini bermanfaat, ya, ada pengaruhnya. Sekecil apapun dan sebesar apapun, ya, dari permasalahan dan problem yang kita hadapi, maka jangan lupa. Namun kadang permasalahannya kita itulah yang kadang lupa berdoa kepada Allah, lebih condong, ya, kepada kemampuan kita. Ya, kepada keahlian kita, kepada pengalaman kita, kepada ilmu kita, sehingga sampai-sampai lupa dia berdoa kepada Allah. Sekarang kan nggak butuh kepada Allah itulah. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, jadi sampai-sampai beliau mengatakan, ya, yang aku khawatirkan bukan Allah tidak mengabulkan doaku, tapi yang aku khawatirkan adalah aku tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikhawatirkan. Lupa itulah. Padahal waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang spesial, yang khusus memang di tengah Allah berikan kesempatan yang seluas-luasnya, ya, selapang-lapangnya untuk kita memohon kepada Allah, dan besar kemungkinan untuk Allah kabulkan, itu banyak. Momen-momennya itu banyak, kesempatannya banyak. Kita yang kadang kurang memanfaatkan. Kurang memanfaatkan. Ya, giliran ketika kondisi sulit, ya, darurat, kepepet, darurat, ya. Dalam kondisi lapang, ya, kelihatannya aman, enak, ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, kadang dalam kehidupan rumah tangga saja, ya, kita menghadapi kadang anak kita ketika disampaikan, ya, teguran, diingatkan, melawan, ya. Kita yang sudah punya istri atau sebaliknya, istri yang sudah punya suami, kadang ribut, ya, salah paham, cekcok, adu mulut, biasa kan, ya. Kadang kita lupa ini masalah kita kan sebenarnya. Ada apa ini? Maka sisipkan di antara doa kita, ya Allah, perbaikilah akhlak saya, perbaikilah akhlak keluarga saya, istri saya, suami saya, perbaikilah kondisi anak-anak saya, putra-putri saya, jadikan mereka sebagai anak-anak saleh, istri yang salehah, suami yang saleh. Demikian. Silakan dengan bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Arab, silakan. Yang jelas, ya, kebaikan itu. Nah, itu penting, ya, untuk kita senantiasa memohon kepada Allah. Karena kita ini memang sangat butuh kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kita ini miskin, fakir, ya. Kemudian berikutnya faedah yang kita ambil, yang bisa kita petik di dalam bab ini adalah itsbatu kamalillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menetapkan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha sempurna dalam segala sisinya, zatnya, sifatnya, perbuatannya, kekuasaannya, maha sempurna sehingga tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Yang berikutnya pula bahwa di dalam bab ini kita mendapatkan faedah ta'zimul raghbah. Ya, fima indallahi subhanahu wa ta'ala husnul dhon billah. Banyak seorang itu senantiasa membesarkan harapannya, tetap optimis dengan apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan husnul dhon kepada Allah tentunya harus diiringi dan diimbangi dengan apa? Usaha yang positif gitu. Dan husnul dhon tapi ya, ternyata perbuatan yang tidak sesuai dengan husnul dhonnya kepada Allah. Husnul dhon Allah itu mengampuni saya. Husnul dhon Allah itu akan masukkan saya ke dalam jannah. Tapi dia bermaksiat kepada Allah. Enggak mau meninggalkan. Untuk taat kepada Allah. Berat. Malas. Ini bukan husnul dhon namanya. Tapi su'udhon namanya. Kok bisa su'udhon? Iya, buruk sangka kepada Allah. Emangnya Allah akan menyamakan antara orang yang baik dengan orang yang jelek. Orang yang semangat dan orang yang pemalas. Ya, orang yang senantiasa taat kepada Allah dengan orang yang senantiasa meninggalkan melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah samakan. Tentunya beda. Allah enggak akan menyamakan itu. Mesti Allah membedakan. Ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, kata Allah. Malakum kaifa tahkumu. Apakah kami, kata Allah, akan menjadikan ya, kaum muslimin ya, itu seperti orang jahat disamakan nasibnya. Ya, tempat tinggalnya nanti di akhirat. Atau balasan yang di sisi Allah akan disamakan. Tentunya beda. Dia akan sama itu. Kalau orang yang pelaku maksiat, yang syirik, yang kufur, yang gak mau taat kepada Allah, meninggalkan kewajiban, larang dilanggar, kemudian dia menganggap, oh Allah, saya husnudzon kepada Allah, Allah akan mengampuni saya. Meskipun saya demikian, meskipun saya belum sholat, meskipun ini. Tapi dia malas. Namanya husnudzon. Ya. Kemudian faedah yang lain juga di dalam bab ini kita mendapatkan faedah Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Allah itu maha kuasa, jangan ragu. Ya. Nah, maka ini manfaatnya beberapa pelajaran yang bisa kita petik dalam bab ini. Tingkat bab ini, insyaAllah dilanjutkan pada bab yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala, wa'alaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.